Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa tiki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo kepandang cinta. Kita tersenani.